Luar biasa acara di siang hari ini, tentunya diucapkan terima kasih untuk Abah dan juga Umi. Coba panjenengan sebutin yang di sana belum sama sekali dari awal ya. Oke, okay, terima kasih. Dari Pemalang, yuk. Mona Tamania Pemalang. Sukses selalu untuk yang di sana ada Mona Tamania Pemalang. Ratna Antika Monata. Kasih lagu yang enak apa sing kalem? Sing rame apa sing kalem? Kimcil. Sebelum ada kimcil keluar dulu nih anak jalanan, cerita anak jalanan untuk kamu semuanya. Coba. Bapakku, bagaimana nasib ibunya? Kesepian dong. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi loncat darah. Yeah. Katik. Aku terasa sajalah, jadilah aku. kayaknya ada yang gak enak ini. Gini. Bapak, saya sekedar klarifikasi aja. Mohon maaf, kiranya kalau anak-anak Monata Mania, insya Allah gak bikin onar kok Bapak. Gak mungkin ganggu kok anak Monata Mania, nge. Nah, mungkin gini-gini, salah ngambilnya aja. Ye, jadi lebih dicermati, lebih dilihat lagi siapa yang bikin ulah Bapak ya. Cukup. Kasian. Saudara kita semuanya, Monata Mania Indonesia yang baik hati ya. Ye. Monata Mania Indonesia yang sangat baik hati, tetap kita kondisikan ya, suasana yang kondusif. Ya. Dalam arti ketertiban kudu kita jaga, ya. Keamanan kudu kita ciptakan, tuh. Perdamaian kudu kita laksanakan. Betul ya. Sekali. Ya. Aha. Terima kasih. Sama-sama. Udah satu lagu kah dari Ratna Ambika? Saya sudah dua. Oh yang benar.